sok kesusu-susu. Awang muni suwit-suwit kok driji loro sing isi mlebu cangkem sing isi mlebu irung. Ayo ra muni. Lah matur sembah nuwun. Nyatane ya alon-alon dilakoni alon-alon padha di tindakke menawi sampun dados dawuhipun para warga. Pepunden prinsipipun sampeyan lenggah wonten ing sontonayan mriki. Dalu menika sampun dumugi tabuh setengah tiga. Monggo sedilo menawi wis paripurna lan kados atur kula ingkang ajeng kula nyuwun pangapunten menawi wonten kiranging tata krami kalepatan ingkang kula sandang pribadi kula lan kula minangka wakilipun kanca-kanca utamanipun keluarganipun Bapak Lurah ingkang kinarya transit menawi wonten duno dungkaping tanduk kiranging tata krami kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing rombangan menika kula nyuwun ing samudraning pangaksami jernyatanipun menungso menika dunungan ino lali salah pers lawan mati mugi saged dados sarana ora keting pas derekan rumah keting pas duluran. Mongko sak mangke menika kathah sanget slogan-slogan menyuwaken seduluran sak lawase. Nah menika ingkang sae. Lha gunane apa uripun ngalam padang pisan kok dinggo golek mungsuh? Gunane apa uripun ngalam padang pisan kok dinggo golek satru ing wigati, golek sedulur sak oke-oke. Sugiya bondo, sugiya derajat pangkat nek ora duwe sedulur menika kaya wong melarat sak donya. Semantun ugi ora duwe derajat pangkat ora duwe bondo donya. Ning nek akeh sedulure menika rumaos kaya dene wong sugih dhewe sak donya. Menika kedadipun emut-emut. Mila srawung menika sampun ngantos pilih-pilih. Oh kae wong ora duwe, moh aku nyrawungi wong ora duwe. Sampun. Oh kae wong cacat aku moh nyrawungi wong cacat. Wah menika malah langkung dosa. Kedahipun penyandang-penyandang cacat ngantos menika dipun caketi, dipun agengaken raosipun, dipun cambuk supados semangatipun gesang menika pulih malih kados-kados dene piantun-piantun ingkang dipun paringi genep lair lan batosipun. Neng neng neng nong nong nong nong setengah telu jam mulai melambat. Nek jam setengah sepuluh mau jamnya kaya cepet banget butut-butut nganggir setengah telu jam telu nge jam kaya lakune kaya males-malesan mingkari setengah jam ya saya suwi banget kaya ya surat dati ngobok gawian ya dilakoni sakti tae pokoknya anggir tekan paripurno. Namung atur kula sak pengker kula mugi-mugi sontonayan mriki menika tambah maju, sontonayan mriki tambah rukun, sontonayan mriki tambah manunggal. Menapa dipun kersakaken para pepundhen sami lenggah wonten ing sontonayan saged dipun ijabahi dening pangwasaning Gusti, sedaya dipun paringi dening kersanipun Gusti, rejeki tumpuk matimbun-timbun kesarasan sinandang utawa pepundhen pemimpin sepuh kula ing sami lenggah wonten ing sontonayan. Amin. Saged kula aturaken. Ning ning ning nong nong nong Kakang Mbak Yu jolali walengku. Iki wala ademe ora umum saiki ya wis suda akeh. Miturut pamitan kula tasih popok 20 derajat Celsius. Menika mboten kok adem ning sejuk. Mantar balik jungkir. Akeh korban katrawasa. Lajeng Bu monggo neno neno neno yo aja padha neno elingo tata enyowo ayo kemanungso lalu lintas peraturane ucine kuwi sepet lali mulih aja Yeah. kademen nek Bagong malah ucul klambi. Sehat e. Oh. Sehat jasmani dan roh kami. Rohani, rohani. Heeh. Apa kowe iku atisen? Aku iso omong to, iki awake iki sejuk ora adem. Oh. Iso kudu bedake sejuk karo adem. Oh. Nah sejungane iki ora marahi masuk angin. Oh, meh marahi lara. Aku padha wae ora. Omah ucul klambi to, Gong. Wah, aku ki wong sehat to, Neng. Aku ki saka paraan mrene iki. Ora nggo klambi aku. Wah, mongko numpak motor lho. Ora kademen, ora. Ora nggo klambi ki ning jaketan. Beda lho. Heeh. Ora nggo klambi ning jaketan iki beda. Ora nggo klambi ning kaosan iki beda. Iya. Saya arep blusuke Bagong ini omong senengane ora. Malam ini malam. Are ngopo, Gong? Kedua bagi kita. Iki malam kedua, sesuk-esuk nyuwun pamit. Mari pulang, Dek. Mari ra pulang, Dek. Heeh. Mari ra pulang, Des. Oh iya. Bersama-sama. Iya, mari bali ning Ngayogyakarta. Isih ngayahi kewajiban. Heeh. Monggo sesuk jadwal ning Kediri to, Dek. Heeh. Kediri. Heeh. Langko bubare aja padang-padang ya, Tru. Iya. Nggo perjalanan ado Jawa Timur ya, Tru. Ha iya. Kiku. Gareng ira tonyo ora. Serane malah kiku dhewe. Iya. Ayo nembang sing kepenak iki pamundutan si akeh. Lumantar WA ya akeh banget. Ana sing saka luar negeri, ana sing saka jaban rangka pulau Jawa. Kok iso nyuwun lagu. Ha iki mergi ngene, mergo ngene kok iki di streaming. Streaming. Heeh. Streaming kuwi sing nonton ora mung ning Indonesia tok, ning tekan luar negeri, watone isih iso dijangka, isih iso nonton. Wah, jan pancen ya elok ya. Ha iya. Teknologi saiki canggih tenan. Wayangan ning sonton ayan iso ditonton wong Amerika, wong Itali, wong Jerman. Heeh. Wong Argentina. Iya. Iso kabeh nonton. Ora kok negara-negara sing gedhe, negara-negara cilik-cilik iso nonton kok. Apa? Heeh. Negara cilik iki uwange sepira? Lho. Maksude negarane cilik iki ora gedhe kaya negara Amerika, ora negara adikuasa gedhe. Negara sing cilik-cilik kuwi ya iso nonton, waton negarane maju ana teknologi internet, kuwi iso nonton lumantar streaming. Bener itu. Heeh. Karo diselani tembangan ring. Apa iki to nek karo wis lan tembangan aja mung omong wathek wathok. Oh oh. Yo, kepang ngaturake apa? Wae nembang sing kira-kira kuwi mat-matan karo iso nggo sangu leren. Tut manggung wae to? Dadi. Tut manggung wae, Kang. Dadi. Penak banget ya ini kutut manggung. Wis mesti saya adem. Ha iya. Tur mesti mripate iki abute ra jamak-jamakan ning ora apa-apa. Nek kira-kira ora kuat ya sare. Ha iya. Wong iki ora paksaan kok. Heeh. Tidak sana terpaksa harus nonton semalam suntuk tidak. Jika bapak cikalau. Heeh. Bapak-bapak itu sudah mengantuk dan cikalau ibu-ibu sudah mengantuk ya monggo sare. Ha iya. Panjenengan kepengin mriksani secara langsung HP panjenengan sing Androna, Android. Android kuwi dibuka, mengke lo dinunul tulisan YouTube. Heeh. Mengke terus nek metu gambare teng dhuwurne kok ditulisi Dalang Sena live streaming. Oh. Mengke terus dinunul nek pon metu gambare meleh wonten tulisane live. Apa, Gong? Live. Niku dinunul meleh, mengke panjenengan iso nonton secara langsung ning nggone niku kudu tumbas kotang. Apa? Kudu tumbas kotang. Lho kok kotang? Lho sing nggo internet iki lho kuota. Kok kotang-kotang. Udah ora cukup nganti digandeli ya. Yo sing kemarin nyekar apa sapa? Anu Mbak Ayu. Heeh. Nanti dikeronjot. Wayahe bos. Wah, penak banget itu. Pas cocok. Kutut manggunge muni, kopine metu. Ah. Endel siji aku. Ya. Mambu e pisan. Lah ngantel ora, ra malah gawe dhewe ta. Kaya gaweke apa kepiye ngono lho. Malah gawe dhewe ora. Ana nyambut gawe kok kaya nongkrong. Apa-apa disediani, apa-apa disediani kok njur. Cidak ciduk, cidak ciduk. Mulya-mulya ning wong nyambut gawe kok ya kok ngaya. Apa-apa. Ya. Mawawan jawa swayangan ke panitia, bapak panitia ngersak keki tiger. Uya si mayang ki macan bawang kok ki tiger ki ki geter Pramuji Widodo arpa cilik kaya ngono ini kepernahi pakliku lho. Oh lho mulanya wis tuwa. Aya bolekmu toreng untungnya segantinan ngabar. Iya. Lingsen. Iki rumah saku penabuhe tambah ta, Tru? Heeh. Senengane do ngaco etungan. Iya. Awe ta etung ki selikur e mau bengi. Kok iki kok dadi 13. Iya, ayo wis. Wis omong dhewe pokoke saikhlase Ndoro. Saikhlase Ndoro. Jan wis ngowahi etungan tenan. Ya wis ben ora apa. Mangi. Anu, wis tak enteni tekan jam 6 ora ana ketoke. Kok jam itu kok galia-galia. Waduh. Kalkulator. Iya. Oh ya wis. Napa? Ngetes kowe kok. Tute. Sapa iki ngobong sampah? Iki pedhute mulai teko, Gong. Waduh iki ding. Lingser wengi. Ora meden-medeni. Ana wong ngobong-ngobong-ngobong. Iki wong frustasi. Oh. Kepengin gundul. Ning rambuté tukal-tukul terus gregeten disumet nggo oncor. Sirahe. Heeh, krutik-krutik langsung ilang kabeh. Cepet lho kuwi, Tru. Heeh. Ning pla. Jorono jorene rumusul ya engko, engko lagi golek bahan. Lagi golek bahan. Ah. Ahan. Cengkok keras iki ngono kuwi. Kaya aku tau ngerti kowe ana cengkok balapan motor ana. Are gunake sing ngendi, Tru? Oh, gunake sing cengkok balapan motor. Lah iya, coba kaya ngapa? Kaya motor slip-slipane lho. Yo yo wis ora. Waduh, sing mburi mesine bodol terus. Apa-apa, aku cengkok MotoGP Valentino Prosi. Sopo kok? Valentino Prosi. Kowe iki nek ora apal yo ora adem. Pembalap kuwi Valentino Rossi. Karo Marquez. Apa? Kebo Marquez. Marquez kok kebo Marquez ora. Ringan anggurnya anggung barang kok diganti balapan kabeh. Di. Pangel banget, Pak. Hah? Pangel banget. Ya wis manut kowe wae. Aku nang ngira kecengkokku, aku ki raja cengkok. Aku nek bukane dadi raja pulang baling. Ora gatok. Raja cengkok kok bukane raja. Jadi raja pulang baling ki wis digone Pak Marjo. Oh. Ati. Aja, aja dia mangka. Ndak nesu. Hor ngece. Ayo gawe wis gawe mangkung malah ngece. Hor katakong. Hor, wonten bintang tamu, Pak? Hmm? Wonten bintang tamu. Aja ngono ora. Tesing iki Mas. Pun memanake mawon. Ora kata. Sampeyan le mlaku ya digawe-gawe. Jos, wae pemuda Sontonayan iki pokoke ramah-ramah kabeh. Ha iya. Ora kata kon. Ya. Wah. Kung. Wah. Kung. Hop. Digeser mrene. Ah, yo kutute tatin kaya ngapa. Wah. Kutute tatin jan. Bengi iki jan wulune ngrembuyung. Le kemulan jan nganti dobel-dobel. Are nyusuh apa piye kowe? Kaya ngendi-endi diblebeti. Pundi ping siji lho iki. Ah ning dawa banget e kowe. Siji to. Ha iya. Oh, rek. Janui mingkem. Ora kandang kelas. Engko nek kowe dunake ngono, kowe iki ya kleru oleh omong. To bukan ndi mung siji to, engko nek sing tak duduhi aku iki. Kok ben ngawon to, cenang cantik kok. Wah. Kowe ngece sapa aku kok bojomu? Munek kowe, munek kowe sok kurus ngono. Heeh. Wah, ya loro kabeh kena. Brahola loro kena kabeh. Yo. Ora gantek. Ayo, anggunge tatin kaya ngapa? Heeh. Wer. Kong kong kong. Wah, apa iki? Aku ora ajek, metune ora ajek. Ndono ndene dadi kong kong kong. Ayo di ndenekke. Ha iki kutut sing suka Sulawesi. Arep pipis apa Mas Kisun? Ono dhewe. Sing ajeket. Sesuk mbok golek penabuh sing sehat-sehat truk. Penabuh kok kurimen-kurimen. Titik-titik nguyuh, titik-titik nguyuh. Wis delik bareng anu nguyuh iseng. Ayo. Dadi manah muni. Ardi stop wis dipenyet wis rai. Bareng rampung der der der der. Ayo sa. Wah, ya seru lah, kutut Sulawesi iki. Oh, iki ya balapan iki. Kutut balapan, ra apa-apa. Kutut balap alias deruk. Ayo. Jejere. Ah, kutut Wonosari Gunung Kidul. Panganane gangsil. Ngawur. Wah, ya iki kali ya ndek suporter. Sopo? Si Lasirun. Ayo. Kapten Lasirun. Lasirun iki sapa? Ayo tukang ison kae jenenge Kapten Lasirun. Anggere ketemu sapa sumeng, siap. Yo. Yanto yo kegut. Yanto sapa? Yanto disco. Ngarani sapa-sapa kok diparapi nganggo disco. Wingi sik ngiter surat di disco. Saiki Yanto disco. Ayo, mulane terus nani ra jamak-jamak. Nek ndi-ndi diterke. Ayo, Mbak Ria. Ayo. Kutut iki sing demenake ngene iki ora doting cerowak ora. Kututne arep wayahe ning manggung meneng. Klecam klecem. Bareng gelem nyuwara kok. Jenengane nyepelekke banget. Wah, mboten. Ayo kaya ngapa, Mbak? Tak rungokke suaramu. Jan. Kaya ngapa iki suarane? Pancen wedhus, wedhus. Kene iki takon kaya ngapa suarane kono? Kaya ngapa, Mbak? Ngono. Arep diduduhi wae. Iya, Mbak. Sorana raja rene. Kok kadose do ingin kabeh to? Ngene, awancine. Ingin ngerti suarane. Nggih, ingin tahu suaranya maksudnya kan begitu. Iya. Jadi enggak tahu lah. Kenapa? Apa sih? Sing duwe apa sih meneng wae. Apa sih? Gayane tenan. Ayo. Biyen dek melu pisan kan swara kaya keder-keder pisan iki mbareng wis kendel ya. Lurus ya. Ah iya. Kor kedekong-kong. Apik, ayo dilempar kene. Dilempar ke mana? Di nganu dilempar kene rono nang jajare iki dule Mbak Ayu. Ah, waduh, agake mentok. Udu kutuk. Eh kok kutuk? Kutut. Asemono kok kutut ki plangkringane apa wis jajali. Lah dikai plangkringan glugu ya ambruk. Kale ora dicor. Delan kok nek ngocelak malah ming siwa siwa siwa. Or ketek kong. Wo. Yo nganti sempal cucuke. Ha kok sempal. Kutut ki nek mulo or ketekung ora. Cucu emang ngah, ketekong, ongel kerah hari balik, pongkrin, ongel terus lah balik balik ya kai, suwele balik. Edian, asam menang. Ayo, jajare, apa, ayo iki kutut singwis kanu pengalaman. Nek apa nek manggung ki ora kesusu-susu ning ditata. Mangkring sike. Terus ning manggung keri. Tur, hur kok tur. Iya. Hur kata iki kulit nang late kutut to. Oh. Nek nang omah kutute pirang-pirang kae dhewe ambil suara. Ur. Kutute nek kabeh. Ur. Kutut kok ambil suara. Mbane ambil liyane, kecekel polisi ra cilaka to. Ha iya. Ur gedek. Pisan gas. Kan. Kan. Wis piye kuwi? Nek do-do-do iki marai guyu e. Aku krungu ae marai. Kutut tok gundule cukur nang ndi wae. Bayangno. Wes. Ceblis nang. Jeng. Mulane mbiyen nek ngethok nang arep gong, saiki semono nang arep gong jejer karo partnere. Mae iso saut-sautan. Aku iki nek do omongan iki marai lucu. Iya. Sing enom muni kutute gundul. Terus sing entuk sik ora pati o banget. Terus wong loro guyu bareng. Ayo terakhir, yo kae, kalkune kae. Oh, ketemu. Oh yes. Kutut underbon. Ngono kuwi. Kutut ki ora meh. Kutut ki ora meh sing alus tok. Lagune iso. Wusene. Kutut underbon e. Heeh. Kutut liyane iki do mulus-mulus nek dhewe sirahe wis blebetan sik. Underbon. Underbon. Underground. Underbon ki montor e. Wah. Seru banter. Pokoke di streaming. Ana ora ngono ya ora lucu. Ora kuwi kleru tenan kaya. Maksud iki underground. Metan-metan. Apa? Metan-metan. Metan-metan ki piye? Kuwi lho sing grup musik Metallica. Metan-metan kuwi gurai rambut putih wae piye? Metan-metan. Yo teruske yo. Ayo yo. mangga mangga mangga mangga Underbon mangga mangga apa sih mangga mangga enggak mangga mangga mangga ini malah Tatin ini julukane oke lho biar Tatin E ban zaman budek kae. Oh, tahu budek to? Tahu. Tahu budek ta tinggi, tahu ra krungu blas. Tak ja omongke mung ha ha ha. Ora yo ngono kuwi. Saiki wis bareng krungu wis kemayu. Heeh. Ana wong obas iki apa sih? Ayo ben ya. Kemayu ki nek ayu i wangun, bojomu kemayu ora ayu. Ya men. Ini ra underground. Bojo kok underbon iki maksude piye? Ana ngentut banter banget. Citra sih ra melu-melu. Usul larban. Ayo. Wes ta. Engko tak pindah lho nek duduk. Waduh kaya cah SD. Rame kok njur engko dipindah ora. Ha. Arep adus wae yo. Wes gak digeblor ngaku sing bubuti. Kaya mblek pitik wae. Mi dangateng bangsa kae sapa kae kok nganti keselak-selak kae guyuk nganti oh sisane dibubuti Udurane aku muni ngono ki dagelane selanjut cah iki. Wis nyanyi bubuti yo. Empun kok. Keca. Terusan kok gak doyan yang bantul kayak guyu kemekelen aduh udah seneng ya udah puas apa sih Ayo yo nganti mbok dilangi, Gong. Men iki, iki apa isine mencan nang bathok iki apa? Lho, kira-kira iki. Ora do kemengkelen ning guyu engko nek bar kro-kro terus medun bareng. Guyu bareng. Wahyu wae saking kemengkelen tau malah melayu terus bali meneh. Wis di guyu ora yo. Kontak teng dalane. Sugeng Sugeng Langgahipun para tamu. Ayo Angge ya ora bapak perkutute jaluk ngombe. Eo ya eo telolit telolit. Apa kuwi telolit telolit kuwi? Gender, ayo gender iki nek tangane papat. Oh. Saking trampile. Ya ngomu sing gender tangane kiri napa kok ngono kuwi. Lekku lho, truk lekku lho. Iya. Antil kowe ngecek karo lekku. Monggo, ya. Sore sore ya gunyi kau weteng. Berjalan dengan sendirinya ngatasin misak bisa bareng apa itu dengan grupmu itu ayo ayo grup terpimpin kok ya suaranya misak iya mana itu udah dirasain lo penonton lo dan penggerongnya kompak tenang kompak tenang kompak kompak pakan ya pakan no no no no no, no. sedite. Sesi sing tak senengi dan, ya monggo Mbak Ayu. Duh, aduh, ayo sambate tenanan. Duh, oh, diadora. Ah, aduh. Ayo gagasan, saudara. Ayo, ayo jajare. Apa sih? Ayo. Aduh. Wah, kemule ana munten. Ana buahe metu. Buah apa to? Kuwi lho, sing bunter-bunter kuwi apa? Ngene kok buah lho. Apa kuwi? Ini bulu. Oh. Aku ora omong ket mau mumpung ana jarang dijarangi. Yo, duh, ya. Kabeh to kok takon aduh iki. Seneng aku. Duh. Aduh. Kena ngopo? Kena apa? Apa sih? Alah. Jangan kemayu tenan jejere yo. Anu so Elisa. Wah iki wis aduh ngono wae. Duh. Kowe mbayangno wae lho. Ah kuwi paling apa jenenge kejepit ning alon-alon. Jejere, ayo Ika. Aduh. Aduh. Ora, Yanto iki kebangetan. Ngopo to, Wak? Ayo, bojomu ra jenenge Yanto to? Ha. Kok nganti diadu-adu ngono ora? Lah jarene kok nadu. Yo, pisan kas yo. Duh, galak suwe-suwe iki. Aduh. Nah, ngandel ora, ra mung sak nyuk to. Ayo. Eh, Lasirun, Kapten Lasirun. Senenge ra jam-jam. Kan ku anggere kesenengan terus dijine dicopke ning nggon cocokan listrik. Modar yo. Ayo Mbak Ria, kudu kabeh iki kedah. Heeh. Iki sing durung tau krungu aduhe Mbak Ria. Iya. Ayo kanca-kanca do dirungokke. Iya iya iya. Iya. Geger dhewe-dhewe. Ayo gawe. Niki dereng lho niki. Urung ayo. Urung kok iki. Yo, guys bali. Duh. Ah, biasa iki malah. Ah. Duh. Kowe iki dikapake ya, Tru. Ambuh, aku ora ngerti, aku ora mbayang, aku ora ngerti. Kisru le mikir lakon maren. Ayo jajare ayo. Wah iki nek iki jan ora krasa apa-apa iki. Tanpa aduh iki. Malame piye iki? Ayo, nih. Duh. Oh. Ah. Kandhani yo. Wong kuwi mbiyen manten anyar metu saka kamar langsung muni, "We natna." Ayo jajare. Aku kowe kok. Yo. Mau ngarep guyu wae ora gelem madu. Yo. Piye ketungkak cengele? Ora ana apa-apa kok, Mak. Senanangan ora. Pondo, Pak. Ora iso. Ayo. Aduh. Aduh, ayo. Duh, ngono. Sing mesra kok. Ora ana apa-apa kok. Mesti kandhani ngeyel mesti. Mulan. Kene ya iso nglucu. Tak lucu. Kowe kuwi. Kowe iso ngelokke bojomu to. Kowe iki ngopo, Mas? Kowe iki ngopo? Heeh. Jenenge lelagon Kutut Manggung, ora lelagon iki mau kegendingan rek, kegendingan. Kutut Manggung sambung meneh. Heeh. Sing kemareng arep nyekar iki mau apa? Ana panyunan saka lumantar BU. WA. WA. Heeh. Yen lelagon sesideman. Oh iya. Urung ya mau gong, urung sore mau urung diaturake. Ya. Sing kemareng nyekar sapa? Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Oh, ayo ngodak ngaduk. Begitu aku muni Mbak Ika Suhesti langsung masuk. Sing ndi to, Pak? Ha, apa sih Joko Son sih? Ya ngadek kok coba. Waduh, senenge ra jamak-jamak. Gagah nek wong ngene rada edan. Oh. Seneng sing edan-edan ngono kuwi, Pak. Ya, bawane. Ya. Wiwitane handere sa ngopo kok dadak undal ambegan? Ambe ngarep nembang sidemane kok kaya arep lomba. Ngono. Kesel guyu, Pak. Hah? Kesel guyu. Oh, ambe guyu kok kesel. Ayo. Ora. Senang ora. Berarti ana wae lho. Kesel ning guyul, kono sing ngethu muni mulo aja sok ro guyu. Ndak meng kesel ning guyu. Ayo. Pak Geter. Pak Geter tolong. Wiwitane anderek anderek sampeke priya bekas kang olah budaya. Wah, wah, wah. Kowe ngopo iki? Gatel. Gatel kok kok kirek to kowe, Truk? Kirek ana gatel mesti ngene iki nggo. Heeh, ya arep dikukur ki nang jero surjan dadine ya ora. Kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe bentara kang saking bukir suara kurang permana neng wasis Tiah sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno mangga ya terus tresno sesideman ya luweh becik patenana timbang pepisah ae ae ayo ayo ae lagi iso kompak to karo penggirang penggirang ora oh jajar ra sang melu girang penggirang kompak wae ciu ha wis latihan kok diambung-ambungan iya ora liwat liwat kincang alesmu Oh. nuntut manggung diaturake, sesideman diaturake. Are ngaturake apa nek? Are ngaturake undangan. Undangan kuwi ngopo? Apa lagu undangan? Mana awan mau kita ana sing nemben nyumran wae dhewe. Apa terus? Nyuwun. Nyuwun. Apa? Dawet ayu. Pilok barang kuwi. Kanca-kanca siap ora? Ora kon siap yo kon istirahat. Ora siap kon istirahat ora. Rasah Dawet Ayu, aku wis benci lho Dawet Ayu. Lah ngopo mergane? Tulisane Dawet Ayu sing dodol lanang. Kuwi sing Dawet sing ayu iki dawete ora sing dodol. Ah diwas mandeg aku. Jual Dawet Ayu. Wis mandeg aku tak rem mobilku sopirku keplak ndase. Mandeg. Bojonku kuwi kejembat karo aran sopir iki nek ora dikeplak sirahe ora ngerem. Oh, nek ditabuk awake ngegas. Wis ana tabuhane dhewe-dhewe. Iya. Ngono munggah kene ora diganti personel ora dijewer cangkem. Yo, awak dhewe sowan bae, Gong. Nang ngene sapa? Lho, nang gone kae lho, Bapak, iki malah aneh, Gong. Ndara Puntadewa kok rawuh mrene karo Ndara Janaka. Mana? Enggak ya apa ning kono? Apa sih? Apa sih?